setiap kelezatan. Aroma susu yang manis, kenikmatan penuh gizi. Kini saatnya Monday Milk, mari Monday Milk, mari. Ingin tahu lebih banyak tentang Monday Milk, mari? Klik www.kreasimari.com www.kreasimarie.com.